بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين عن البدع والنار. إخواننا أعزني الله وإياكم، فالحمد لله تعالى yang dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, dan dengan nikmat tersebut kita bisa mengaplikasikan setiap amal yang saleh, ya, baik itu berupa peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian juga mencakup tentunya ilmu yang bermanfaat. Di kesempatan yang kita pada pagi hari ini, insyaAllah kita akan membacakan atau mengkaji salah satu di antara rasail atau risalah yang mufidah, ya, risalah yang insyaAllah memberikan faedah besar bagi kita sekalian, terutama dalam memahami dan mengerti kandungan dari ahkam asy-syar'iyyah, kandungan dari hukum-hukum asy-syara', ya, baik itu yang berkenaan dengan masalah peribadatan atau muamalat atau terkait dengan suluk dan adab, bahkan yang berkaitan dengan usul dakwah ahli sunnah. Ini yani risalah yang dituliskan oleh Syekh Al-Mujaddid, ya, Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang beliau namakan risalah ini, ya, dengan judul Arba'u Qawaid Taduru Alaiha Al-Ahkam, yaitu empat kaidah yang merupakan intisari dari ahkam, yaitu ahkam syar'iyah. Sebagaimana nama dari risalah ini, yaitu empat kaidah, risalah ini berbicara tentang empat kaidah fundamental dalam mengenal dan menelaah hukum-hukum syarak. Yang mana empat kaidah ini hampir semua, kalau tidak kita katakan seluruhnya, ya, semua hukum syariat itu akan mengacu kepada empat kaidah tersebut. Karena itulah beliau rahimahullahu taala menganggap penting bagi kita sekalian, ya, bagi kaum muslimin, terutama tentunya bagi kalangan thullabul ilm, ya, bagi para penuntut ilmu syar'i, untuk mengenal, mengetahui dan menghafalkan yang empat kaidah tersebut. Ya, sebagian dari kaidah ini tidak asing bagi kita insyaAllah ta'ala, namun, ya, dengan uraian dan misal yang disebutkan atau boleh contohkan pada risalah ini, semoga akan semakin mendekatkan pemahaman dan bagaimana menerapkan keempat kaidah dasar itu ketika kita bersinggungan dengan hukum-hukum syariat. Ya, kita perhatikan pada ucapan beliau rahimahullahu ta'ala pada risalah ini. Beliau memulai tentunya dengan ucapan basmalah, yang beliau menyebutkan, ada yang menyebut mengatakan basmalah ini sebenarnya ikut kepada silsilah rasail beliau dari risalah An-Najdiyah di awal. Ada yang menyebutkan bahwa basmalah ini adalah amalan dari penyadur dari risalah beliau rahimahullahu taala. Ala kulli hal, beliau menyebutkan di sini bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau mulai dengan basmalah atau dimulai risalah ini dengan basmalah di setiap naskah yang ada, yang merupakan kebiasaan dari para ulama as-salaf terdahulu, yang juga merupakan kebiasaan para nabi dan mursalin yang diabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, pada kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala Sulaiman alaihi salam, ketika beliau alaihi salam mengirim suatu kitab ya kepada penguasa Saba di zaman itu, dan dalam buku tarikh dikenal dengan nama Bilqis. Ya, ketika mengirim kitab kepada Bilqis, maka berkata Bilqis kepada para menteri beliau, "Inni ulqiya ilayya kitabun karim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Sungguh telah dikirimkan kepada saya suatu kitab yang mulia. Ya, suatu kitab yang mulia, dan kemuliaan kitab tersebut karena dua hal. Yang pertama, innahu min Sulaiman. Kitab ini menjadi mulia karena kitab tersebut datangnya dari seorang nabi, seorang rasul, yakni Sulaiman alaihi salam. Dan ini juga menunjukkan bahwa ya, kemuliaan sesuatu, baik itu perintah, kabar berita, larangan, itu akan menjadi mulia apabila disadur dari seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mafhum mukhalafahnya, mana yang implisit dari kalimat tersebut, apabila datangnya dari seorang nabi, dari selain seorang nabi atau selain rasul, tentunya tidak akan mencapai tingkatan sebagaimana tingkatan ya kemuliaan yang ada pada kitab seorang rasul dan nabi. Ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebab yang kedua, kemuliaan dari kitab tersebut dikarenakan diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah juga Al-Qur'an Al-Karim, ya, seluruh surah dalam Al-Qur'an Al-Karim kecuali surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah, semuanya diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian banyaknya menerangkan tentang hal ini, hingga berkata Ibnu Battah rahmatullahi alaihi pada syarah beliau pada kitab Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan bahwa beliau telah meneliti lebih dari 70-an surat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuliskan kepada para penguasa yang ada di zaman tersebut, dan semua surat tadi diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan para ulama as-salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an yang telah bersepakat tentang sunnahnya mengawali sesuatu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Lalu berkata Syekh rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan hadihi arba'u qawa'ida min qawa'idid din التي تدور الأحكام عليها، وهي من أعظم ما أنعم الله تعالى به على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا أكمل وأكثر علما من جميع الأديان. طيب، rahimahullahu ta'ala menyebutkan di awal risalah ini, beliau mengatakan hadihi arba'u qawa'ida min qawa'idid din allati taduru'l ahkamu 'alaiha. Bahwa risalah ini, kata beliau, berisikan arba'u qawa'id, berisikan empat kaidah utama. Ini makna dari kaidah. Di mana qawaid berasal dari kaidah, ya, yang bermakna asas dan usul. Bermakna asas atau fondasi, dasar utama. Ini makna al-qawaid. Di mana pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yarfa'u Ibrahimu qawaida min al-bait." Ya, makna al-qawaid min al-bait itu fondasi, dasar dari Baitullah al-Haram. Ketika Allah Subhanahu, ketika Ibrahim alaihissalam meninggikan yang fondasi dari Baitullah al-Haram. Ini makna al-qawaid. Dan al-qawaid maknanya secara bahasa etimologi berarti fondasi, dasar, pijakan utama. Adapun dalam istilah yang dipergunakan oleh para fuqaha Islam, ya, mereka mendefinisikan al-qawaid atau qaidah ini yang sebagai kulliyah tahtawi ala juz'iyatin yang murtabitah wa mutasawiyah. Mereka menyebutkan bahwa dimaksud dengan al-qawaid adalah kulliyatun, yaitu suatu bahasan yang universal, bahasan yang global, yang umum, ya, kulliyah, yang pada kuliah bahasan tersebut mencakup sekian banyak cabang permasalahan, yang mencakup sekian banyak juzu, furu pembahasan, yang mana satu dengan yang satunya saling berkaitan, tidak akan mungkin dipisah. Ya, ini dimaksud dengan al-qawaid. Yang setelah itu para ulama lantas membagi al-qawaid ini menjadi dua kategori utama. Ada yang dikenal dengan qawaid usuliyah, yang berbicara tentang aturan-aturan, kaidah-kaidah sentral dalam ahkam syariah. Yang kedua adalah qawaid fiqhiyah, ai kaidah yang merupakan kembangan dari kaidah sentral tadi, tetapi dalam penerapan aplikasi amal pada hukum syarak. Ini perbedaan mendasar antara qawaid atau kaidatul usul dengan kaidatul al-fiqhiyah. Jadi kaidatul usul yang sering atau paling banyak hanya mengarah kepada aturan sentral saja, misalnya lafaz perintah menunjukkan wajib, lafaz larangan menunjukkan pengharaman, ya, lafaz yang diawali dengan alif dan lam menunjukkan keumuman. Sementara kaidatul fiqhiyah itu kaitannya dengan aplikasi al-amal, misalnya saja kaidah al-a'malu binniyat. Ya, itu aplikasinya kepada hukum bahwa setiap amalan itu mesti disertai dengan niat sebagai syarat. Baik itu syarat sahih tidaknya amalan ataukah syarat sempurna atau tidaknya suatu amalan. Ya, ini yang pertama tadi kaidah itu usuliyah namanya. Yang kedua adalah kaidah al-fiqhiyah. Baik, beliau rahimahullahu taala menyebutkan hadihi arba'u qawaidah min qawaidid din. Ketika beliau menyebutkan bahwa empat kaidah utama ini bahagian dari qawaidi ad-din. Ad-din terkadang identik dengan hukum syarak. Ya? Kemana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Sebagian ulama menafsirkan kalimat ad-din yakni syariat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa pada hari ini telah sempurnakan bagi kalian dinakum, yakni seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna din, terkadang din juga bisa bermakna i'tiqadat, ya, keyakinan, pola hidup, pola pemikiran. Terkadang ad-din juga terkadang bermakna yaumil akhir, hari akhirat, yaumil hisab, dan beberapa makna yang lainnya. Namun salah satu di antara makna ad-din yakni as-syariat. Yakni as-syariat. Jadi ketika dikatakan qawaidid-din ay qawaidish-syariat, yang kaitannya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat tentunya sesuatu yang juga mengandung makna yang luas. Yang kita sebutkan tadi, ya bisa berbicara tentang masalah akidah, bisa berbicara tentang dakwah, bisa tentang ibadah, tentang muamalah, tentang akhlak, tentang adat, interaksi sosial, dan ragam permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan kaum muslimin. Ini makna syariat. Dan semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyifati Al-Qur'an Al-Karim sebagai tibyanan li kulli syai. Bahwa Al-Qur'an ini sebagai tibyanan, penjelas, penerang segala sesuatu, ya, segala sesuatu. Ya. Demikian juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yang disifati oleh beberapa as-sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ini telah menerangkan segala perilaku yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Ya, mulai dari sesuatu yang paling utama berkaitan dengan interaksi kenegaraan, kaitannya dengan siasat syariah, dengan politik yang syar'i, ya, berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang ada, berbicara tentang interaksi seorang hamba dengan lingkungan dia, sampai yang berkaitan dengan adab-adab al-qira'ah, adab-adab buang hajat. Maka ini telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menyebutkan, "Tataraktukum ala mahajjatin bayda layluha kanahariha." Wa telah ditinggalkan kalian di atas mahajjah. Mahajjah, ya'ni aqlun, pijakan, dasar. Ya, pegangan. Yang putih bersih. Ya, mahajjatin bayda layluha. Ya, jangankan siangnya, malamnya saja terang benderang layaknya siang hari. Maka tidak seorang pun akan binasa, ya, tidak seorang pun, ya, dia akan jatuh, ya, dalam kerugian kecuali apabila dia menyimpang dari, ya, jalan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ini yang dimaksud dengan kalimat ad-din. Di hadhihi arba'u qawa'id min qawa'id ad-din allati tadur al-ahkam 'alayha, yang merupakan intisari dari ahkam syar'iyyah. Ahkam, jadi maksud di sini ahkam, ya, ahkam syar'iyyah, ya, semua yang berkaitan, ya, dengan amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini ahkam syar'iyyah. Ya. Dan bisa juga kalimatul ahkam di sini, ya, ahkam secara umum. Begitu ahkam i'tiqadiyah kaitannya dengan masalah akidah, ataukah kaitannya dengan masalah muamalat dan ibadah. Ya, maka risalah beliau ini seringkali juga disebutkan oleh beberapa para ulama belakangan muasirin dengan nama arba'u atau kawaidul ahkam. Ya, kaidah-kaidah tentang hukum syariat. Empat kaidah utama adalah hukum syariat. Qala rahimahullah. Baik. Hadhihi arba'u qawa'id min qawa'id ad-din allati taduru al-ahkamu 'alayha. Qadabiyyah wa hiya. Hadza bidu munifati empat kaidah ini. Wa hiya min a'zam ma an'ama Allahu ta'ala bihi ala Muhammadin. Yang mana empat kaidah ini merupakan hal yang paling besar. Hal yang paling agung, sesuatu yang paling agung dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau. Ya, karena kan kata beliau itu ja'ala dinahum dinan kamilan wafian. Karena beliau telah menjadikan agama itu agama kaum muslimin sebagai agama yang sempurna dan agama yang universal. Ya, agama yang akmal wa aktsar ilman. Yang mana kandungan keilmuan pada agama Allah Subhanahu wa taala ini lebih sempurna dan lebih banyak dibandingkan dari agama-agama yang pernah ada sebelumnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang sahih menyebutkan, "Ya innama bu'istu bil hanafiyyati as-sumha." Ya, sesungguhnya saya ini kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bil hanafiyyati. Ya, ulama menafsirkan makna al-hanafiyyah yakni agama yang mustaqimah, agama yang syamilah, yang kamilah. Itu agama yang sempurna, agama yang mencakup segala aspek kehidupan. Itu mana Hanafiyah. Dan ini juga merupakan sifat dari agama Ibrahim alaihissalam. Ya, Allah Taala berfirman, "Anittabi'u millata Ibrahima hanifa." Dan agar kalian mengikut kepada agama Ibrahim alaihissalam sebagai agama yang hanif. Jadi makna hanif, selain dia agama yang sempurna, agama yang lurus, ya, terutama dalam masalah tauhid dan yang kaitannya dengan akidah, maka agama ini juga agama yang lurus dan sempurna dari sisi ya aplikasi amal peribadatan. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyifati agama Islam ini dan sebab beliau diutus ya membawa al-hanafiyyati as-samha. Samha bermakna as-sahla al-muyassar. Agama yang mudah, agama yang ringan, yang tidak memberatkan sama sekali bagi siapa saja yang hendak mengamalkan agama tersebut. Ya. Setelah itu beliau melanjutkan, wa ma'a dzalika, bersama dengan hal ini, ya, bersama dengan luasnya cakupan agama Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala jama'ahu lahum Subhanahu wa taala fi alfazin qalilatin. Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan, ya, Allah Subhanahu wa taala ya telah mengumpulkan kandungan agama yang luas ini fi alfazin qalilatin, pada konteks lafaz yang ringan, yang sedikit, mudah untuk dihafalkan, yang mudah untuk difahami, dan mencakup sekian banyak kandungan makna yang tidak terkira banyaknya. Ya. Wa hadha mimma yanbaghi at-tafattun lahu qabla ma'rifati al-qawa'id al-arba'ah. Kata beliau, dan ini yang perlu untuk diperhatikan sebelum kita melangkah mengenal empat kaidah yang akan beliau utarakan pada risalah ini. Yakni, kata beliau, ya, an ta'lam qawlan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lamma dhakara lana ma khassahu Allah bihi ala rasul ala rusuli yuridu minna an na'rifa ni'matallahi wa nashkur wa nashkuraha. Yaitu kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, yang perlu diketahui bersama, yaitu kita mengenal, mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkaji makna dari sabda beliau ini, ketika beliau menyebutkan salah satu di antara hal yang khusus, ya, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lain. Ya, di mana kata beliau rahimahullah ta'ala, yuridu minna an na'rifa ni'matallahi wa nashkuraha. Tujuannya agar kita yang mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, mensyukuri nikmat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lamma dhakara al-qasa'isa wa at-tayyib wa'utitu jawami al-kalim. Dan saya sudah diberikan jawami al-kalim. Qala al-imam al-Hijaz Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, ma'nahu anna Allah yajma'a lahu al-ma'ani al-kathira fi al-fadil qalila. Lantas berkata Imam al-Zuhri, yang merupakan juga salah satu perawi hadis ini, yang beliau menyebutkan bahwa makna jawami al-kalim, maknanya kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan sekian banyak makna, kandungan, hukum, ya, yang sangat banyak ini pada konteks lafaz yang sederhana, konteks lafaz yang sedikit, yang ringan. Ya, pada sini beliau rahimahullahu ta'ala hendak menyampaikan kepada kita, ya, hendak menyampaikan kepada kita hal yang penting sebelum kita mengkaji satu persatu dari empat kawaid yang akan beliau utarakan pada risalah ini. Yakni mengerti, memahami al-akhya apa namanya? Pergi berwudu. Antum, nah, antum, kecamatan, pergi berwudu. Ya, bismillah. Enam. Yang lainnya juga yang ngantuk pergi wudu. Baik. Jadi beliau hendak menerangkan bahwa hal yang utama, ya, di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan keutamaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan keutamaan ini kelebihan beliau dan kelebihan umat Islam ya atas umat yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kepada beliau jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim. Dimaksud dengan jawami' al-kalim di sini yakni jawami' jami', sesuatu yang mengumpulkan, sesuatu yang bisa menyadur intisari setiap kalimat yang banyak, setiap kalimat yang bertebaran, setiap kandungan hukum yang demikian banyak ragamnya dalam agama ini, itu disatukan pada suatu konteks lafaz yang sangat sederhana. Ini namanya jawami al-kalim, yang kemudian ditafsirkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala bahwa ini maknanya Allah Subhanahu wa taala menyatukan seluruh makna dari hukum syariat ini ya pada beberapa lafaz yang sedikit. Oleh sebagian kalangan ulama al-usul bahkan ada yang menyebutkan bahwa qawaid syariah ya atau qawaid syariah atau qawaid fiqhiyah itu hanya sebatas pada 14 kaidah saja. Ada yang menyebutkan hanya 20-an kaidah saja. Ya 20-an kaidah kaidah saja. Di mana kaidah yang berbilang ini mudah untuk kita jangkau satu persatu. Ya, kaidah ini mencakup sekian banyak ahkam syariah. Yang mulai dari pembahasan tahara sampai akhir pembahasan fikih. Ketika berbicara tentang masalah akidah, ya tentang masalah tauhid rububiyah sampai masalah tauhid asma wa sifat. Bahkan dalam menyanggah firqah yang menyimpang dari sunnah, kaidah-kaidah ini akan berfungsi, akan memberikan faedah bagi siapa saja yang mengetahui dan mengamalkan kaidah tersebut. Karenanya dinamakan jawami al-kalim. Jawami al-kalim. Seperti yang saya sebutkan tadi pemisalan yang pertama tadi, ya ketika ya para ulama kita menjadikan kaidah an-niyat, kaidah an-niyat, yakni hadis Umar radhiyallahu ta'ala anhu innamal a'malu binniyat, dan juga sebagai kaidah yang paling banyak ya serapannya pada hukum-hukum syariat sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Muttalibi ya Imam Syafi'i rahmatullah alaihi ya, itu kaidah al-a'malu binniyat. Kita bisa lihat bahwa kaidah ini akan masuk pada pembahasan tahara di seluruh bab pembahasan tahara ya, mulai ketika kita berbicara dalam pemakaian air untuk wudhu, masalah tahara, masalah mandi janabah, yang kita beranjak lagi dalam masalah at-tayammum, yang ini semua pembahasan tentang ibadah tahara berkaitan dengan an-niyat. Sama halnya juga dengan pembahasan muamalat. Dalam pembahasan muamalat bedanya ya, bedanya kaidatun niyat pada babul ibadah, niat sebagai syarat sah tidaknya peribadatan. Tetapi pada bab muamalah tidak sebagai syarat benar tidaknya. Niat hanya menunjukkan kesempurnaan saja. Jadi seseorang misalnya melakukan transaksi muamalah, dia tidak punya niat. Sah atau tidak? Sah. Hanya saja tidak sempurna. Tidak sempurna. Contohnya, ketika seseorang ya dia memberikan hadiah kepada saudaranya, tapi dia tidak punya niat. Sah atau tidak? Sah. Dia dapat pahala atau tidak? Dapat, hanya saja tidak sebagaimana apabila dia meniatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berbeda. Ya, begitu juga nanti dalam masalah jinayat, hukum pidana, masalah-masalah perdata yang mana hukumnya ini sudah disebutkan di dalam ahkam syariah, maka tidak disyaratkan niat. Iya, tapi di sini intisarinya perlu diperhatikan. Bahwa dengan lafaz yang sederhana innamal a'malu binniyat, ini serapannya hampir pada semua pembahasan fiqh, semua pembahasan al-fiqh. Ya, demikian juga kaidah al-yasir yu'sa anhu, ya sesuatu yang sifatnya minim, sedikit, yufa'anhu, ditolerir, tidak mengapa, tidak mengapa. Ini juga berlaku pada pembahasan ibadah, pada pembahasan ya peribadatan, dalam pembahasan apa ya muamalat, dalam masalah suluk. Nah, ini berlaku kaidah seperti tadi. Ketika kita melakukan kesalahan atau hal yang minim yang tidak begitu nampak pada suatu tindak peribadatan, itu dimaafkan. Misal ya, ketika seseorang yang berada pada salat, dia melakukan gerakan yang bukan gerakan salat, ditolerir atau tidak? Diperhatikan, dilihat dahulu apakah gerakan tersebut gerakan yang yasir yufa'anhu, gerakan yang sedikit ya dapat ditolerir. Misalnya ketika dia gatal, dia garuk kepalanya, ini tidak mengapa. Kenapa? Karena gerakan tersebut tidak dia dianggap meninggalkan beribadah, peribadatan sholat. Namun ketika orang tersebut dia mengerjakan sholat, dia tengok kiri, tengok kanan, kadang-kadang dia tunduk, kadang-kadang dia angkat kepalanya, ya memperbanyak gerakan dia, kita katakan ini sudah bisa membatalkan ibadah sholat. Sehingga dari sini berkembang masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah yang disebutkan oleh banyak kalangan fuqaha Islam tentang masalah al-mashy fi shalah. Berbicara tentang hukum seseorang dia bergerak, berjalan ketika sholat. Ya, apakah ini bisa membatalkan sholatnya atau tidak? Ya, sebagian menganggap ketika seorang itu sholat, ya dia menghadap kepada seorang ikhwan misalnya, terus ikhwannya pergi, ya mereka menganggap kita harus ambil sutrah. Dia melangkah maju berapa langkah ke depan ikhwan lagi, ikhwannya pergi lagi, dia melangkah lagi. Ya, apakah gerakan seperti ini termasuk yang membatalkan sholat atau tidak? Ini kembali kepada kaidah tadi, al-yasir yusa'anhu. Apakah yang dilakukan itu termasuk gerakan yang dapat ditolerir, ya karena tidak begitu banyak yang dia lakukan, ataukah sudah sampai gerakan yang dianggap keluar dari kandungan makna ibadah as-salat? Karena salat adalah perbuatan-perbuatan yang khusus, perbuatan tertentu, yang mana amalan pada salat itu tidak boleh diikutkan dengan perbuatan yang lain. Ya, kalau seorang ketika dia salat dia ngunyah makanan, batal salatnya. Paham tak guys? Ya, adapun pandangan kalangan ulama tentang keharusan untuk melangkah, ini tidak ada keterangan dari hadis yang sahih yang marfu', juga tidak ada keterangan dari riwayat dari sahabat yang mauquf yang sahih tidak terdapat. Yang saya ketahui hanya pendapat dari fatwa Imam Malik bin Anas. Ya, fatwa Imam Malik bin Anas dan diselisihi oleh madhab yang lain, imam madhab yang lain. Karena itulah kembali kepada kaidah tadi, al-yasir yu'fa anhu. Sehingga beberapa ulama mutakhirin, ya, seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, dan selain dari beliau, menyebutkan jikalau langkah itu langkah cuma kurang dari selangkah, langkah kecil, geser ke kiri atau ke kanan, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Namun lebih dari langkah yang sewajarnya, ya, maka ini dikhawatirkan sudah membatalkan ibadah salat. Jadi contoh ringkas ikhwanna jami'an, ya, bagaimana kita memahami bahwa kadang ada satu kaidah yang urgen dalam Islam. Kaidah ini sederhana, namun penerapannya sangat lalu luas, mencakup hampir seluruh pembahasan ahkam syar' asy-syar'iyyah. Baik, masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Fotokopinya belum datang. Kapan? Pada dulu. Ya. Baik. Karena kita melihat satu persatu dari kaidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Al-kaidah kedua. Baik, karena belum ada dicatat ya, catatannya. Kaidah kedua. Ya. Kaidah yang pertama dari Arba Qawaid ini, ada empat kaidah dasar Islam. القاعدة الأولى تحريم القول على الله بلا علم. يا yaitu yang pertama, ya, tahrim, ya, pengharaman al-qaul ala Allah bila ilmi, ya, haramnya berpendapat, ya, berujar. Maksudnya disini al-qaul, al-qaul fil ahkam, ya, dia berpendapat, berbicara tentang masalah hukum, keluar darinya tentunya pembahasan tentang adat, kebiasaan, ya, ini keluar dari masalah ini. Jadi qaulun tahrimul qauli ala Allahi, ala Allahi ay nisbatan ila Allah, maknanya ala Allah ay menisbatkan ucapan tersebut, ya, kepada Allah atau kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tahrimul qauli ala Allahi bila ilmi, tanpa adanya dasar al-ilm. Tajuk di qawlihi ta'ala, dalilnya, dalilnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ كَتَكَرْنَا يَا مُحَمَّدْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ. Wasesungguhnya, ya, إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ, yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan al-fawahish, perbuatan keji. Ya, pada ulama tafsir menyebutkan dimaksud dengan fawahish, ya, ini perbuatan zina dan perbuatan liwat dan yang semisal, ya, ma zahara minha wa ma batan, baik itu yang zahir, yang ditampakkan, ya, dikerjakan secara terang-terangan maupun yang tidak. Ya, setelah itu wa al-ithm, ya, sebagaimana Allah menyebutkan al-ithm adalah as-sikr, ya, syarbul khamar, yaitu meminum al-khamar. Wal-baghya bighairi al-haq, wal-baghya bighairi al-haq, yakni al-qatl, ya, yaitu al-qatl, pembunuhan, membunuh, ya, jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Setelah itu disebutkan pada akhir ayat, perhatikan pada, ya, ayat. Setelah itu disebutkan pada akhir ayat, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Dan ini yang menjadi syahid, ini yang menjadi dalil pada kaidah yang pertama ini. Ya, ya, ini pada antara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan hal yang paling besar yang diharamkan, sebagaimana disebutkan oleh Allama Ibnu Qayyim rahmatullah alaihi, bahwa ayat ini merupakan tertib dosa besar, tertib dosa besar, yang mana diawali dengan dosa yang paling ringan hingga berakhir pada dosa yang paling berat. Iya, itu diawali dengan al-fawahish dan diakhiri dengan perbuatan kesyirikan dan antakulu malallahi mala ta'lamu. Ya, jadi dosa yang paling besar yang disebutkan pada ayat ini, ia ini menyandarkan sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menganggap sesuatu tersebut bagian dari agama Allah tabaraka wa ta'ala, sementara kalian tidak mengetahui sama sekali. Bahkan pada ayat ini, hal tersebut lebih berat dari sebatas perbuatan kesyirikan. Karena qaulun ala Allahi bila ilmin, itu bisa jadi akan mengarahkan si pelakunya kepada perbuatan ilhad. Perbuatan ilhad ini berpaling, yang membelakangi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang menolak syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan adalah pembenaran, pembenaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sejumlah hak pada peribadatan, namun selain Allah subhanahu wa ta'ala turut serta bersyirikat pada hak tersebut. Sementara pada perbuatan ilhad, ya sudah mengeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari hak peribadatan tadi. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memiliki hak, ya, sudah memiliki hak pada beberapa masalah peribadatan. Karena itulah ilhad disebutkan oleh para ulama itu lebih berat daripada kesyirikan dan merupakan perbuatan syirik dan lebih dari itu lagi. Ya. Jadi ayat ini yang menunjukkan larangan seseorang dia berbicara pada agama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan larangan seseorang dia menisbahkan suatu amalan kepada agama Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Sudah memiliki pengetahuan sama sekali. Karena itulah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Ya, dan janganlah sekali-kali kalian ini ya berada atau menyandarkan sesuatu ya, atau mengutip sesuatu atau mengamalkan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu sama sekali. Karena agama diawali dengan al-ilm. Agama diawali dengan ma'rifatullah. Agama diawali dengan ma'rifatu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jibril alaihi salam ketika awal kali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, pertama kali diajarkan dan pertama kali juga ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia hanya berbicara tentang masalah ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, perintah untuk qiraah, perintah untuk menyandur ilmu, perintah untuk mengambil rujukan ilmu ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Hada huwa al-mana iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Demikian juga halnya ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama Islam, maka yang diajarkan yang melalui Jibril alaihissalam ini adalah tentang Islam itu sendiri. Ya, berbicara mengajarkan tentang iman dan mengajarkan tentang al-ihsan. Di mana yang diajarkan pada empat hal utama tersebut, yakni setiap ya individu dari kaum muslimin harus mengenali apa itu Islam. Bahkan soal yang disodorkan kepada kita di alam barzakh, soal yang disodorkan kepada kita di alam kubur nantinya juga bertanya tentang apakah Anda mengenali Islam, apakah Anda mengenali Nabi yang diutus tengah-tengah kalian, kalian ikut atau tidak. Jadi, ya setiap amalan yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat hanyalah amalan yang didasari oleh ilmu. Makanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang tidak didasari oleh ilmu, didasari dengan burhan yang jelas, penjelasan yang jelas, maka amalan tersebut haba'un mansura. Amalan tersebut itu layaknya debu yang berterbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan memberi manfaat bagi yang melakukan amalan-amalan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang mutawatir, di antaranya dua kata dari hadis Aisyah dan selain beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Wa barang siapa yang melakukan suatu amalan laysa ala hadza al-amal amruna, yang mana pada amalan ini laysa alaihi ini peniadaan, bahwa tidak terdapat sedikit pun penjelasan, keterangan, tidak terdapat perintah dari kami. Ya, adanya penjelasan bahwa amalan ini bagian dari Islam, penjelasan bahwa amalan ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau dengan sederhananya, agama ini bukan bagian dari Islam sama sekali. Namun si pelaku menganggap amalan tadi bagian dari Islam. Ya, laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Maka amalan tersebut ya dengan sendirinya akan tertolak, yakni dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan bahwa makna falaisa raddun pada dua marhala, pada dua tingkatan. Yang pertama, apabila amalan ini zahiran wa batinan laisa min amrina. Apabila amalan ini secara zahir dan secara batin itu tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka amalan ini tentunya mardudun ya, dan pelakunya akan dikenakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Marhala yang kedua, ya, laisa alaihi amruna fa huwa raddun, ai yang raddun adalah ajruhu. Ganjaran pahala atas amalan tersebut tertolak. Ini apabila amalan tersebut, ya, tidak terdapat keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, tidak terdapat keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil batin tetapi fil zahir ada. Bermakna seseorang yang melakukan amalan tersebut terdapat, ya, contoh yang terdapat amalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun si pelaku tidak mengetahui dan tidaklah dia melakukan amalan tadi hanya kerana mengikuti kebiasaan dia atau kerana dia mengikuti hawa nafsu dia, maka seperti ini, walaupun amalan ini sah dari sisi jenis amalnya, tetapi pelakunya tidak mendapatkan ganjaran pahala sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semisal dengan seseorang yang dia melakukan amalan yang soleh, namun dia tidak niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak diancam karena amalan tersebut, namun diancam dikarenakan tidak adanya niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadar idan ikhwanna jami'an, maka hati-hatilah. Maka yang paling utama bagi seseorang sebelum dia melakukan suatu amalan, ya, ya, dia mendahulukan at-ta'allum. Mendahulukan mana? Al-ilmu. Mendahulukan bagaimana dia mengenali hukum tersebut. Tidaklah dia berbicara misalnya tentang suatu amalan yang akan dia kerja, namun dia sendiri tidak mengetahui dasar pijakan amalan tersebut. Ataukah dia misalnya membenarkan atau menyalahkan suatu pola pemikiran, atau membenarkan menyalahkan tentang suatu kegiatan tertentu, ya, atau komunitas tertentu, ya, atau kepada personal tertentu, tanpa dia mengetahui hakikat yang sebenarnya. Hanya karena adanya jalinan yang dia jalin dengan komunitas tersebut, atau karena dia terbiasa dengan amalan tersebut, sehingga dia menganggap bahwa hal ini sah-sah aja. Semacam ini juga termasuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya, qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha hingga akhir ayat, an taqulu 'ala Allahi ma la taf'alun. Insyaallah taala akan kita sebutkan nanti contoh aplikasi amal dari kaidah ini. Ini kaidah yang pertama. Ini pengharaman al-qulu 'ala Allahi bila ilmun. Baik itu dalam masalah ibadat, muamalat, masalah akhlak, interaksi sosial, termasuk juga dalam masalah dakwah ila Allah dan yang semisalnya. Yang kedua, disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala di sini, ya, al-qaidah tsaniyah, anna kull syai'in sakata anhu syari'u fa huwa akul, la yahillu li ahadin an yuharrimah aw yujibahu aw yastahibbahu أو يكرهه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. القاعدة الثانية yang berikutnya yang beliau uraikan di sini, anna kulla syai'in, ya, segala sesuatu sakata anhu syari', yang mana syariat yang mendiamkan sesuatu tersebut. Makna sakata anhu, ay syariat tidak menerangkan adanya hukum pada sesuatu tadi, tidak menunjukkan adanya larangan, dan tidak juga terdapat keterangan, ya, tentang keharusan untuk mengerjakan amalan ini. Iya. Tidak itu sebagai sarana pada suatu amal, ataukah secara istiqlaliyah, secara bersendiri. Ya, tidak terdapat keterangan sama sekali dari Asy-Syari'. Dan kalimat Asy-Syari', ya ikhwan, ini bukan hanya sebatas Al-Quranul Karim semata. Namun Asy-Syari' di sini mencakup, ya, kitabullah dan mencakup juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga mencakup ijma', ya, dan al-qiyas as-sahih dalam pandangan mayoritas ulama. Dalam pandangan mayoritas ulama. Walaupun yang kedua yang kita sebutkan terakhir sifatnya ikutan kepada hukum asal. Jadi hukum asal adalah Quran dan sunnah, sementara hukum ikutan itu adalah ijma', kesepakatan para ulama, konsensus para ulama. Yang keempat adalah mana? Qiyas. Ini asyari. Jadi apabila kita tidak mendapat keterangan dari Al-Quran misalnya, atau dari sunnah, dan tidak juga terdapat ijma' di kalangan ulama, serta tidak adanya qiyas yang bisa yang menyertakan suatu amalan ini kepada perkara yang wajib atau yang haram, maka ini dimaksud dengan sakata anhu asyari. Qala rahimahullah, maka hukumnya fahuwa afun. Hukumnya ditolerir. Ya, diampuni. Tidak mengapa. Iya. La yahillu li ahadin an yuharrima. Maka tidak diperbolehkan seorang pun dia mengharamkan sesuatu tersebut. Ataukah dia menganggap sesuatu ini wajib? Ataukah menganggap sebagai sesuatu yang sunnah? Atau menjadikannya sebagai sesuatu yang makruh? Iya. Karena ketika syariat kita tidak berkomentar pada suatu bahasan misalnya, dan tidak berbicara tentang suatu amal, apakah itu haram atau tidak, apakah wajib atau tidak, lantas seorang ya di kalangan alim minal ulama, atau salah seorang di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini akan masuk pada kategori yang pertama tadi, itu qaulun alallahi bila ilm. Ya qaulun alallahi bila ilm. Jadi nanti dia akan bisa menerapkan suatu hukum syar'i kepada suatu amalan atau kepada suatu benda tertentu, itu apabila dia mengerti dalilnya. Dia mengerti dalil syar'i yang mendukung pendapat tersebut. Kenapa bisa jadi haram? Ya, karena itulah setiap hamba tanpa kecuali dituntut untuk mempelajari Islam kafatan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita semua untuk masuk ke dalam agama ini kafatan. Ya, Allah taala berfirman udkhulu fil Islam kafatan. Ya, benar-benar masuk dari Islam ini secara menyeluruh, tidak setengah-setengah. Yang mendalami apa itu Islam sebenarnya, yang mempelajari setiap aspek keilmuan Islam dan menerapkan ajaran-ajaran Islam. Ya, yang terdiri dari keterangan dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidak lancang dalam menisbatkan suatu amalan ke dalam Islam kecuali dengan dasar dalil. Kecuali dasar dalil syar'i. Sampai dalam masalah khilafiyah pun seperti itu. Jangan dalam masalah ijma', masalah disepakati oleh kalangan ulama misalnya. Ini tidak ada masalah sama sekali. Sampai dalam masalah terjadi silang pendapat, ya, seseorang dia boleh menyelisih pendapat seorang alim yang lain. Seorang alim mustahid boleh berbeda pandangan yang mustahid yang lain. Ya, dan keduanya akan mendapatkan ganjaran yang sama pada ijtihad mereka selama masing-masingnya didasari oleh dalil. Maka demikian halnya juga yang mengikat kepada seorang alim tertentu, tidaklah dia menjadi tercela selama ketika dia mengikat kepada alim tersebut dengan dasar dalil. Baik, sebaliknya, ketika seseorang dia mengikut kepada suatu amalan atau fatwa seorang alim minal ulama, ataukah dia menerapkan suatu hukum yang dia sadur, ya, atau yang dia fahami sendiri tanpa adanya dalilun syar'i, maka dia masuk pada kategori ini. Masuk pada kategori bahwa dia telah melanggar yang pertama ada qaulun 'alallahi bila ilmin, yang kedua bahwa dia telah melakukan amalan yang amalan itu syariat belum dia ketahui bagaimana hukum yang ada pada syarak. Bisa jadi hukum tersebut sesuatu yang mubah, lantas dia haramkan. Ya? Bisa jadi hukum tersebut sesuatu yang wajib, namun dia katakan makruh. Karena itulah ikhwan jami'an, wajib bagi setiap individu, bagi setiap antum semua untuk benar-benar mengkaji ilmu, ya, mengkaji ilmu Islam. Jangan sampai sesuatu yang mubah misalnya, atau anggap itu sebagai sesuatu yang yang wajib. Dan semisal yang sering terjadi di kalangan akhwat kita, yang menganggap bahwa jenis pakaian tertentu atau warna pakaian tertentu itu wajib. Sementara tidak terdapat keterangannya di dalam Al-Quran, tidak juga dari sunnah, tidak juga ijma' ulama, tidak juga dengan logika atau nalar yang sahih. Tidak satupun yang mendukung hal tersebut. Hanya kerana dia menyadur fatwa dari seorang alim dan ulama muasirin. Ya wala hawla wala quwata illa billah alil azim. Ini termasuk ya kesalahan yang seringkali terjadi. Ya ketika seseorang demikian semangat untuk mengkaji Islam, namun dia tidak memulai dari dasar Islam itu sendiri. Dia potong jalur. Dia kenal Islam cuma dari fatwa. Jadi sedikit Islam itu, ya saya ditanya apa hukumnya tentang masalah ini, ya ini ulama berfatwa demikian. Apa pernah mengatakan apa dalilnya? Sampai saking seriusnya bikin majalah fatwa. Ya, jadi ini perlu sedikit tambah peringatan. Ya mengkaji Islam itu harus dari dasar. Mengkaji dari dasar pijakan Islam itu sendiri. Inilah metode ulama kita terdahulu. Pak Imam Syafi'i rahimahullah tidaklah serta-merta ketika beliau dilahirkan, beliau balik, langsung jadi seorang imam. Ya itu tidak. Pak Imam Ahmad tidaklah ketika beliau lahir, langsung menjadi seorang imam ahli sunnah. Beliau melewati tahapan-tahapan sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang talib ilmu, mengkaji dalil terlebih dahulu, mempelajari dalil, menghafalkan dalil, ya barulah nantinya pada masa waktu tertentu dan kadar tertentu barulah beliau ya disematkan ya julukan sebagai seorang imam ya ahli sunnah. Ya, jadi kaidah yang kedua, bahwa segala sesuatu yang tidak terdapat keterangan dari syariat maka hukumnya adalah mubah, ya, dan tidak diperbolehkan seseorang meletakkan hukum haram, hukum makruh, hukum wajib atau sunnah pada sesuatu tersebut. Dalilnya kata beliau rahmatullah alaihi, ya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubida lakum tasu'kum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu, jangan kalian bertanya ya an asya'a, tentang beberapa hal. Di sini asya' datang dalam konteks ya nakira, menunjukkan segala sesuatu yang tidak ada penjelasannya. Ya, an asya'a ay al-munakkara, asya' yang tidak terdapat keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan memperbanyak soal. La tas'alu an asya'a in tubida lakum tasu'kum. Yang kapan ketika sesuatu itu kalian tanyakan, rasa diterangkan detail hukumnya, maka hanya akan menyulitkan kalian. Sebagaimana halnya Bani Israel, ya ketika Musa alaihissalam ya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada mereka, inna allaha ya'murukum an tazbahu bakaratan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala hanya memerintahkan mereka, tazbahu bakaratan. Bakarah, sapi-sapi apa saja. Ya, kata dalam konteks nakira bakaratan. Mau sapinya tua, mau sapinya sekarat, mau sapinya muda, mau sapinya jelek kualitasnya, mau sapi yang gemuk atau apa. Pokoknya kapan dia sapi, sembelih. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka Bani Israel? Memperbanyak soal. Memperbanyak soal. Dia tanyakan pertama apa warnanya. Terus bagaimana kondisinya. Ya, sudah pernah atau sapi ini sudah pernah melahirkan ataukah tidak, ditanyakan semuanya hingga pada akhirnya ya Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan fil Quran al-Karim, ya walaupun mereka berhasil mendapatkan sapi tersebut ya, tapi hampir-hampir saja mereka tidak mampu ya melakukan perintah Allah subhanahu ya wa ta'ala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencela bajaknya as-su'al. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innama ahlakat ya man kana qablukum, innama ahlaka man kana qablukum kasratu masailihim li anbiyaihim. Wa di antara yang menjadikan penyebab kebinasaan umat sebelum kalian, ya salah satu di antaranya karena terlalu banyak bertanya. Terlalu banyak bertanya, mempertanyakan persoalan-persoalan yang sudah jelas dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kerana itulah ikhwanna jami'an, sebagai seorang mukmin, seorang muslim, sebelum dia memperbanyak soal dia, ya, mempertanyakan banyak hal dalam masalah agama dia yang perlu diperhatikan. Ya, dia ya mestilah mempelajari agama itu pertama. Yang kedua, kalaupun dia harus bertanya, maka dia dahulukan pertanyaan yang berkaitan dengan perkara yang fardu, yang wajib, yang dia lakukan dari hari ke hari. Dia bertanya tentang sholatnya dia, bertanya tentang bagaimana ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertanya tentang bagaimana puasa dia, bertanya tentang amalan-amalan sunnah yang menyertai perkara wajib tersebut, yang dari ke hari dia lakukan. Dan jangan bertanya permasalahan yang sama sekali dia tidak akan menyentuh ke permasalahan tersebut. Ya, jangan seorang misalnya ya, yang dia kerjanya sebagai seorang guru, atau dia kerjanya misalnya sebagai seorang petani, dia bertanya ke seorang ustaz tentang ahkam siyasat syariah. Ini hal yang absurd. Dia nanya ke ustaz, ya ustaz, bagaimana hukumnya ya kerjasama politik antara dua negara, dan segala macam. Ini hal yang tidak patut untuk ditanyakan. Atau kan misalnya bertanya tentang perkara yang perkara tersebut tidak terjadi dan tidak akan terjadi. Ya, tidak terjadi atau tidak akan terjadi sama sekali. Dan ini terjadi juga pada beberapa buku-buku fikih, terutama di kalangan mazhab Hanafiyah, ya permasalahan sebenarnya mungkin tidak ada wujudnya di muka bumi ini. Ya, misalnya dalam bertanya di mazhab Hanafiyah, ketika membahas tentang masalah istiqbalul qiblat, yang hukum menghadap ke kiblat ketika salat. Sehingga ada permasalahan ditanyakan di situ. Bagaimana menghadap kiblat apabila seseorang dia salat di atas Baitullahil Haram. Dia naik ke Baitullahil Haram, dia salat. Itu menghadap ke mana? Menghadap ke bawah, timur, barat, utara, selatan. Dia menghadap ke utara, ke arah mana saja dia menghadap, kiblat di bawahnya dia. Kalau dia menghadap ke bawah, tidak mungkin salat. Ya. Pertanyaan seperti ini yang kita, yang mana hanya orang yang mungkin akalnya tidak waras, dia akan melakukan amalan seperti itu. Ya, melakukan amalan seperti hal tersebut. Jadi, menghindarkan diri dari pertanyaan yang pertanyaan tersebut hanya akan menyulitkan diri kita sendiri. Ya, atau membebani diri kita sendiri. Ya. Dan dalil yang berikutnya pula yang disebutkan di sini, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wasakata an asya'a rahmatan bikum ghaira nisyanin fala tas'alu anha." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diam atau mendiamkan sejumlah permasalahan, ya rahmatan bikum, ya sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan kepada kalian banyak perkara, ya banyak hal yang ringankan kepada kita semua, maka janganlah kalian banyak mempersoalkan hal-hal semacam itu. Jangan banyak mempertanyakan hal-hal semacam tadi. Ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak mengharamkan misalnya rangka bentuk rumah, jangan permasalahkan. Ya, jangan nanya ke seorang ustaz, ya ustaz, apa hukumnya bangun rumah lebih dari 2 tingkat? Ya, terus ada yang bertanya lagi, apa hukumnya menghiasi rumah dengan warna tertentu? Nah, seperti ini selama tidak terdapat keterangan dari syariat, tidak dari Quran, sunnah, ijma' ataupun qiyas, maka tidak mengapa ya dilakukan dan jangan memperbanyak persoalan seperti hal tersebut. Demikian juga halnya ikhwan jami'an, ya jauhkan kegemaran untuk membahas persoalan, dan persoalan ini tidak pernah dibahas oleh para ulama terdahulu. Atau kalaupun dibahas oleh mereka, itu masuk pada kategori hal-hal yang diperbolehkan. Hal-hal yang diperbolehkan. Ya, dan sebagaimana beberapa di kalangan belakangan ini yang memperbanyak persoalan-persoalan yang sebenarnya ya bukan sesuatu yang baik atau sesuatu yang layak untuk diperdebatkan. Ya, semisal pernah ada suatu kajian yang membahas masalah mana yang sunnah memakai kupluk seperti ini katanya, atau memakai kopiah nasional. Ya, mana yang lebih sunnah? Dibahas satu majelis. Ini perbuatan orang yang enggak ngerti tentang hukum syariat. Sekiranya dia ngerti hukum syariat, mengerti apa itu sifatul irdiyah, apa itu sifatul mujibah pada ahkam syariah, dia mengerti tentang ta'lilul ahkam, tidak akan dibahas masalah seperti tadi. Ya, karena pola, bentuk, warna, ya ukuran dan segala macam, ini enggak pernah bersentuhan langsung kepada hukum, dan tidak ada kaitannya dalam membentuk hukum sama sekali. Ya, ya, atau pakai kopiah warna putih, merah, hijau, atau warna-warni, mau kayak apa warnanya, terserah, silakan, tidak ada masalah. Ya, atau pakai kopiah nasional, atau pakai kopiah orang-orang Mesir, Turki yang tingginya sabrak-abraknya tinggi sekali, tidak masalah juga. Ya, karena tidak ada larangan sama sekali, dan juga tidak ada keterangan yang membolehkan, keterangan yang mengharamkan ini tidak, ya tidak mengapa binillahi azza wa jalla. Sama juga orang-orang mengkritisi misalnya seperti pakaian yang jubah, tasyabbuh dengan jamaah tertentu. Seperti ini hal-hal yang ya lebih maka akan semakin menunjukkan ketidaktahuan dia akan bagaimana mendefinisikan hukum syariat dan bagaimana mendefinisikan kembangan-kembangan hukum syariat ini. Ya Allah Ta'ala ala wa ahkam. Bisa intinya adalah masalah pakaian selama menutup aurat. Ya, selama menutup aurat itu tidak mengapa. Termasuk juga masalah tasyabbuh itu perlu dikaji ulang lagi lebih mendalam. Ya, karena tasyabbuh itu pada dua kategori. Ya, tasyabbuh pada adat dan tasyabbuh pada ibadah. Adapun tasyabbuh pada konteks ibadah ini haram mutlak. Namun pada adat itu terbagi dua kategori nantinya. Ada adat yang mangkulah ila muslimin, dia adat yang mustaqirah, itu dibedakan. Ya, tahu anda, para ulama banyak mengkritisi pada adat yang mangkulah ila muslimin. Adat yang disadur datangkan dari luar ke tengah-tengah kaum muslimin, dan kaum muslimin terasa asing dengan kebiasaan tersebut. Ini yang haram. Nah, ini yang tidak diperbolehkan oleh banyak perkataan para ulama. Namun adat yang mustaqirah, adat yang sudah lazim terjadi, ya sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin juga, walaupun sebelumnya mungkin mereka tidak mengenal. Ya, karena kaidah kita masalah adat dan kebiasaan dan masalah urf itu akan selalu mengalami metamorfosa sesuai dengan keperkembangan zaman. Ya, mungkin di zaman sekian 200 tahun yang lalu tidak dikenal, namun sekarang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin. Contohnya misalnya baju komis ya yang berkerah, terus yang ada yang seperti yang ada pakai di sini ya. Nah, ini sudah menjadi saduran kaum muslimin dan sudah mustaqir di tengah-tengah kaum muslimin tanpa adanya mengingkari. Nah, ini enggak masuk lagi pada kategori tasyabbuh. Ya, tidak mengapa dikenakan insyaallah ya taala. La haula wala quwwata illa billah. Ya, termasuk pada kategori sesuatu yang mubah biiznillahi azza wa jalla. Terus kaidah yang berikutnya yang ketiga. Anna tarka dalil al-wadih wal-istidlal bilafzi mutashabih huwa tariqu ahli al-zayhi kal-raqidati wal-khawarij. Jadi beliau menyebutkan kaidah yang ketiga, ya tarka dalil al-wadih, meninggalkan dalil yang wadih dan berdalil atau berpaling kepada dalil yang tertuang pada konteks yang mutasyabih, yang samar. Wa tariq ahli zaydi karrafidati wal khawarij. Ini merupakan metode yang dianut oleh mereka yang menyimpang, kalangan yang menyimpang ya dari al-Islam dan sunnah. Semisal sekte Rafidah dan sekte Khawarij. Rafidah yakni kalangan batiniah dari Syiah. Ya. Khawarij ma'ruf insyaallah taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun alladzina, yakni mereka yang pada hati mereka ini terdapat penyimpangan. Kalimat di sini fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun ay iradatu zayg. Jadi bukan hanya penyimpangan itu sendiri. Ketika dalam hati seseorang itu dia sudah punya keinginan ya untuk menyimpang, keinginan untuk berpaling dari sunnah, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Maka biasanya kecenderungan orang-orang seperti ini dia akan mengikut kepada konteks atau lafaz yang sama. Ya, pada lafaz yang sama. Ayat ini ya di awal-awal surah Ali Imran, di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kandungan Al-Qur'anul Karim. Bahwa Al-Qur'anul Karim di atas terdapat ya ayatul muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Pada ayat Al-Qur'anul Karim terdapat dua kandungan ayat. Yang pertama yakni ayatul muhkamat. Ayat muhkamat. Ayatul muhkamah ayat yang ma'lumatul makna ya ma'allaf. Ayatul muhkamah ini ayat yang maklum dari sisi makna sesuai dengan lafaznya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ayatul muhkamah yang itu berkenaan dengan masalah tauhid dan khabar anillahi azza wa jalla. Ini ayatul muhkamah. Dimana Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an Al-Karim mengulang-ulangnya tentang masalah itu, tentang masalah di uluhiyah dan ubudiyatillah azza wa jalla. Ani'budullaha wajtanibut taghut, misalnya beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah sembah kepada taghut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ani'buduni wala tusyriku bi syai', ya agar kalian beribadah hanya kepada-Ku dan jangan berbuat kesyirikan. Yang semisal dengan ayat ini oleh banyak para ulama dikategorikan sebagai ayatun muhkamah. Yaitu ayat yang jelas maknanya, sebagaimana lafaznya, yang mana ayat ini hampir bahkan tidak terdapat silang pendapat di kalangan ulama tentang makna ayat-ayat tersebut. Ini ayatun muhkamah. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan dimaksud dengan ayatun muhkamah ay wadihatul makna. Ayat yang terang maknanya, jelas maknanya. Ya, tidak ada penafsiran yang lain kecuali lafaz dari ayat tersebut. Ya, ini ayatul muhkamah. Hunna ummul kitab. Dan inilah ummul kitab. Dikatakan ummul kitab, di mana bahwa sebagian besar Al-Quran terisikan mata, terisikan ayatul muhkamah. Hilalia intisari Al-Quranul Karim. Itu mana ummul kitab. Sebagian juga menyebutkan bahwa ummul kitab yakni ammatul kitab. Sebagian besar Al-Quranul Karim ini yang terdiri dari ayatul muhkamah. Terdiri dari ayatul muhkamah. Adapun selainnya dari ayatul muhkamah yakni ayatul mutasyabihat, kalaupun ada dalam Al-Quran maka itu sangat sedikit sekali. Ya, hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dan ayat yang lainnya dalam Al-Quran yani ayatul mutasyabihat. Ayatul mutasyabihat, ya sebagian ulama tafsir menyebutkan mutasyabihat ini khafiyatul makna. Khafiyatul makna. Ayat yang maknanya itu tersembunyi, tidak begitu jelas. Ya sebagian lagi menyebutkan bahwa dikatakan mutasyabihat litasyabuhi al-makna inda ba'dinnas. Ya karena maknanya ini tersamar oleh sebagian kaum muslimin. Hingga berkata sebagian para ulama kita yang berbicara tentang ilmu ma'rifah bahwa ayatul mutasyabihat ini yakni konteks ayat yang hanya dapat dijangkau oleh para ulama saja. Ya dapat dijangkau oleh para ulama saja yang mana maknanya juga ya setelah akan dijangkau setelah mengalami proses pengenalan dalil-dalil yang lain. Ya, setelah dijangkau dengan dalil-dalil sunnah misalnya disandingkan dan dikorelasikan dengan ayat-ayat yang lain baru bisa diambil simpulan apakah maknanya ini ya seperti mana zahirnya ataukah yang lain. Misalnya saja mereka berikan contoh, misalnya saja pada firman Allah Subhanahu wa taala wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun, dan wanita-wanita yang ditalak yang mereka haruslah menjalani masa iddahnya selama 3 qurun. Para ulama berbeda pendapat tentang makna al-qur'u. Apakah maknanya itu haid ataukah maknanya nifas? Dan silang pendapat ini sudah ada sejak zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an hingga zaman kita. Yang seperti inilah masuk pada kategori ayatun mutasyabihat. Ya ayatun mutasyabihat. Masuk pada kategori ayat mutasyabihat. Dan perlu juga diperhatikan, ya, memasukkan suatu ayat pada kategori mutasyabihat, ya, itu harus dengan nalar para ulama yang mumpuni pada bidangnya. Ya, bukan dengan melirik misalnya komentar di kalangan ahli bidah, ya, komentar di kalangan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang fikih ataupun akidah, lantas dia berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Lantas kita mengatakan ini adalah ayatun mutasyabihat. Sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan ahli kalam wal falasifah, yang mana mereka memasukkan sejumlah ayat tentang sifat masuk pada kategori ayatun mutasyabihat. Ya, misalnya tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala atas arsy, atau tentang turunnya Allah di langit dunia, kata mereka ini masuk termasuk dalam kategori ayat mutasyabihat, kena bertentangan dengan zahir ayat yang lain. Kita katakan ini tidak masuk pada kategori mutasyabihat, dan pandangan dari sekte yang menyimpang dari sunnah tidak akan dijadikan ukuran atau standar kita untuk menghukumi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat penafsiran yang lain tentang muhkam dan mutasyabih ini, yang ada mengatakan muhkam dari sisi lafaz, ya, mutasyabih, muhkam dari sisi makna, mutasyabih dari sisi lafaz. Artinya maknanya jelas. Sementara lafaznya kita akan dapatkan tasyabu, atau kita akan dapatkan adanya kesamaan, pengulangan. Contohnya misal, ya, kisah Musa alaihissalam fil Quran al-Karim. Maknanya jelas tentang mana adanya Musa alaihissalam, tentang dakwah beliau, seruan beliau, ajakan beliau kepada Bani Israel. Jika kita lihat di Al-Quran, ya, kisah Musa alaihissalam terjadi pengulangan. Dari surah Al-Baqarah seterusnya, ya, sampai pada akhir, ya, Al-Quran Al-Karim, kita akan dapatkan mana kisah Musa alaihissalam bersama dengan Fir'aun la'natullah alaih, atau kisah beliau dengan Haman, kisah beliau dengan Bani Israel, dan selainnya. Ini yang dimaksud dengan At-tashabuh. Ayat tashabuh dari sisi kisah berkisah tentang Musa alaihissalam, namun pada masing-masing kisah tersebut terdapat makna yang sama tentang hakikat dakwah para nabi dan rasul, terutama dakwah Musa alaihissalam. Ya, ada makna yang lain juga dari tashabuh dan makna dari mukhanda mutashabil tadi. Baik, di sini beliau menyebutkan makanya wajib. فالواجب على المسلم اتباع المحكم. Maka yang wajib bagi seorang muslim adalah mengikut kepada ayat yang muhkam. Karena ayat yang muhkam ini adalah umul kitab. Ya, ayat yang muhkam adalah intizari dari Al-Quran. Ya, maka inilah yang harus diikuti oleh setiap muslim. Wa in urifa ma'na al-mutashabi وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه. Dan jika dia mengetahui makna mutasyabih dan dia mendapati ayat mutasyabih ini tidak menyelisihi ayat yang muhkam, akan tetapi senantiasa sejalan dengan ayat yang muhkam. Ya, kalau kita perhatikan dari satu ayat dengan ayat yang lainnya tentang masalah tauhid, tidak satupun dari ayat tersebut bertentangan. Ya, baik itu masalah rububiyah, tauhid uluhiyah, bahkan sampai pada pembahasan tauhid tentang sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun dari ayat tersebut bertentangan, walaupun dari kalangan ahli kalam dan orang-orang Jahmiyah menganggap adanya pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya dalam masalah tauhid asma dan sifat. Wa illa, kata beliau, dan apabila tidak diketahui, ya, apabila tidak mengetahui makna yang mutasyabih ini dan tersamar bagi dia maknanya, ya, fal wajib alaihi ittiba'u rasikhina fi qawlihim amanna bihi kullun min indi rabbina. Maka yang wajib bagi seorang muslim jadi mengikut kepada ar-rasikhin. Ar-rasikhin ini mereka yang mumpuni dalam bidang keilmuan, para imam sunnah, pada imamatul huda. Mereka inilah yang masuk pada kategori ar-rasikhin. Fi qawlihim, yani ketika mereka mengatakan pada ayat-ayat mutasyabihat, amanna bih kullum min indi rabbina, wa kami beriman ya kepada ayat-ayat al-mutasyabih ini, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada kaidah yang ketiga ini, ikhwan dan jami' pertama, ya, terkandung keharusan untuk iman kepada seluruh kandungan adillah syar'iyah. Ya, keharusan untuk beriman terhadap seluruh kandungan ayat di dalam Al-Qur'an. Baik ayat tersebut antum fahami maknanya atau tidak. Baik ayat tersebut antum jangkau ya tujuan atau konsekuensi hukum dari ayat ini atau tidak. Maka seorang mukmin, seorang muslim tidak pernah dia ragu atau dia tidak mengetahui hukum dari suatu ayat atau suatu dalil dari sunnah, lantas dia mengabaikan sunnah tersebut. Yang wajib adalah beriman dan mengatakan amanna kullun min indi rabbina. Yang kedua, yakni mendahulukan pengenalan pada ayatul muhkamah. Ya, yang kedua tentunya kita dianjurkan untuk lebih dahulu mengenali ayat-ayat yang muhkam. Karena inilah intisari dari dalilun syar'i. Dalil yang syar'i. Ya, ketika antum mengenali ayat yang muhkamah, maka dengan sendirinya ayatul mutasyabihah akan dapat difahami. Akan dapat difahami. Karena antara ayat yang satu dengan yang lain dalam Al-Qur'an Karim tidak akan mungkin terjadi kontradiksi. Tidak akan mungkin terjadi pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Yang berikutnya, apabila kita berhadapan dengan ayatul mutasyabihah, pemahaman amal. Kalau kita mendapati hadisul mutasyabihah atau ayat mutasyabihah, apa yang kita kerjakan? Yang pertama tentunya memahami ayat mutasyabih ini ya dengan mensesuaikannya dengan ayat yang muhkam. Baik itu memahaminya sendiri dengan kaidah yang dipelajari dari ilmu-ilmu alat, dari bahasa Arab misalnya, ilmu balaghah dan ma'ani, ataukah mengetahuinya dari pengenalan terhadap metode dalam menafsirkan Al-Quranul Karim, ataukah juga dengan dalil-dalil yang lain. Jadi fahami seperti itu. Dan jika seseorang memiliki keterbatasan dalam pengenalan ilmu alat untuk memahami dalilun yang syar'i, maka disinilah dia meminta arahan dan bimbingan dari para ulama yang melihat bagaimana kajian ulama tentang ayat-ayat tersebut. Dan mendahulukan tentunya fatwa para ulama salaf terdahulu, setelah itu fatwa para imam mazhab, baru setelah itu generasi yang ada setelahnya. Ini ketika seseorang dia tidak mengetahui tentang ayatul mutasyabihah. Dan apabila juga dia terhalangi untuk mengetahui fatwa ulama tentang ayatul mutasyabihah, maka yang wajib bagi dia adalah istislam. Istislam, tasdiq dan ta'zim pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib dia berserah diri, ya, yang wajib dia mengagungkan dan menerima ayat tersebut bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak melakukan metode atau jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka senantiasa al-khawdu, senantiasa membahas masalah ini panjang lebar, berbicara tentang ayatul mutasyabihah ini dan menafsirkannya sendiri-sendiri hingga satu dengan yang lainnya, ya, satu dengan yang lainnya akan berbenturan, ataukah sampai mereka ragu akan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemana ada kisah yang pernah terjadi di salah seorang di antara alim faqih, ya, salah seorang kibar usuliyin yang awalnya dia bermadhab Syafi'iyah, yaitu Imam At-Tufi ya hadahullah. Ini beliau termasuk di antara seorang kibar ulama usul dan juga pakar ilmu kalam di zamannya. Iya. Suatu waktu dia membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang wujud Allah tabaraka wa taala. Yang mana maklum di madzhab ahli kalam, bahwa keimanan kepada wujud Allah Subhanahu wa taala itu harus disesuaikan dengan dalil, dengan logika. Ya. Apabila sudah masuk pada logika, barulah dia akan menetapkan Allah itu ada atau tidak. Akhirnya dia mempelajari ya semua ayat yang kaitannya dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Namun cara membahasnya dengan menabrakkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Begitu seterusnya. Hingga salah seorang di antara murid beliau di majlis seringkali memperhatikan. Ini Syekh ngajar dari awal pagi. Ya, waktu zuhur sudah berlalu, waktu asar berlalu. Kok kakinya kering? Ya, enggak ada kesan dia pernah wudu. Sampai pada waktu maghrib. Akhirnya murid-muridnya bertanya kepada Tufi, hadahullah, ya Syekh, katanya, perasaan kaki Anda dari tadi kering, enggak lembab sama sekali. Astagfirullahaladzim, sudah salat atau belum? Apa kata dia? Fawallahi taraktu salat. Demi Allah katanya, saya sudah tinggalkan salat, sudah 40 hari lamanya. Karena saya ragu apakah Allah itu ada atau tidak. Ini hasil dari apa olahan dia, rahmatullah alaihi, ketika dia berusaha menjangkau ayatul mutasyabihan. Dan menundukkan ayatul muhkam kepada mereka permasalahan yang mutasyabih. Ya, pembahasan yang tidak akan mendatangkan manfaat bagi dia. Pembahasan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi dia. Maka sebaiknya seorang muslim, dia meninggalkan berbicara hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan pada agama dia. Tidak mendatangkan kebaikan ya kepada agama keluarga dia dan agama yang ada di sekitarnya dia. Sebenarnya dia mendahulukan dia mempelajari agama ini. Ya, apakah dia sudah menghafalkan Al-Quran Al-Karim? Apakah dia sudah menghafalkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dia sudah pernah menuntaskan salah satu kitab dalam masalah akidah yang mencakup semua akidah di sunnah? Apakah dia sudah mempelajari fikih Islam dari awal pembahasan taharah sampai pembahasan al-itaq, pembebasan budak, atau belum? Jangan sampai seseorang yang dia mengabaikan hal yang wajib ini, yang fardu ain ini, sibuk dengan masalah yang lain. Ya, dengan alasan ini masalahnya umat. Ya, ini kaitannya dengan masalah manhaj, kaitannya dengan dakwah. Kita tidak nolong orang ini. Tidak seperti itu, ya ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah akan berikan hidayah bagi yang Allah kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala bila mana hendak menyesatkan seseorang, maka Allah akan sesatkan orang tersebut. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dan teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mungkin sanggup memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun juga. Walaupun besarnya cinta Nabi kepada paman beliau, Abi Thalib. Namun apakah Nabi SAW mampu mendapatkan hidayah kepadanya? Tidak juga. Maka jangan kita terabaikan dengan kewajiban orang lain, kewajiban dia untuk mencari hidayah. Sementara kita mengabaikan diri kita dan keluarga kita. Kita mengabaikan hal yang sempurna untuk diri kita. Sementara kita mengharapkan kesempurnaan bagi orang lain. Bagi orang lain. Wa ikhwanna jami'an. Dakwah cakupannya sangat luas. Tapi inti sarinya perbaikan diri. Islah. Islahun naf. Memperbaiki diri dan memperbaiki keluarga. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qu anfusakum. Wahlikum. Naran. Yang pertama kali jagalah diri kalian. Jaga keluarga kalian. Kita tidak dituntut untuk menjaga tetangga kita. Kita tidak dituntut untuk menjaga paman kita. Ya, kita tidak dituntut untuk menjaga apalagi ya orang yang bukan tetangga kita. Yang tidak punya hubungan nasab dengan kita. Tidak punya hubungan kerabat dengan kita. Kita tidak nikahi anaknya. Dan kita juga tidak menikahkan anak kita dengan dia. Ya, jika lo yang terdekat saja, ya kita tidak dituntut untuk menjaga hidayah dia. Apalagi yang jauh. Alhamdulillah. Dahulukan hal yang utama, baru setelah itu yang selanjutnya. Kita jangan jadi lilin di tengah malam. Kita hendak menerangi lingkungan kita, kita sendiri yang terbakar. Ya, kita ikhwana jami'an, bagaimana sebutkan oleh banyak para ulama, bahwa kita itu layaknya, ya, kita itu seharusnya layaknya mana? Lentera di tengah malam. Dia bisa memberi cahaya yang terang benderang, tapi dia menjaga dirinya. Dia menjaga dirinya, sehingga tidak satupun kotoran atau hewan bisa masuk ke lentera tersebut. Inilah contoh yang baik bagi seorang da'i ilallah yang mengharapkan kebaikan bagi kaum muslimin. Ya, dahulukan diri kita jadilah teladan. Dan dakwah tidak mesti dengan ajakan dan ucapan. Dakwah bisa dengan perbuatan kita, dengan teladan kita kepada kepada kaum muslimin. Ya, menyembuhkan hal-hal yang tidak penting seperti ini, sebaiknya dijauhi dan tidak memfokuskan kecuali kepada yang bisa mendatangkan manfaat kepada kita dan kaum muslimin secara umum. Ya, bahkan kita kadang-kadang khawatir ketika terlalu memfokuskan perhatian kita kepada seseorang atau komunitas tertentu, khawatir akan tergelincir kepada sikap fanatisme, ya, sikap asabiyah yang berlebihan, yang mana ini juga menjadi sebab kebinasaan para umat terdahulu. Ya, dan ini merupakan juga sebab ya adanya catatan yang hitam pada sejarah Islam, kena akibat fanatisme seperti ini, Ya wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Tayyib, masyaallah taala. Ya, berikutnya kaidah yang keempat. Al-kaidah ar-rabi'ah. Tayyib, siapa yang hafal 1 sampai 3? Tayyib, antum yang di belakang ini, kopi yang putih. 1 sampai 3 disebutkan. Yang sudah lewat, sebelum kita lanjut. Ayah yang pegang jenggot, iya. Sudut sana. Tafadhal. Yang pertama gimana? Masyaallah taala. Alah. Tamam. Insyaallah. Ini dihafalkan ya, Fanya. Nanti dia kasih contoh nanti kan kita terapkan kaidah ini insyaallah. Kaidah terakhir. Ya. Kaidah yang keempat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara anna al-halal bayyinun wal haram bayyinun وبينهما أمور مشتبهات. النبي صلى الله عليه وسلم yang menyebutkan bahwa ahl halal itu sesuatu yang jelas, terang, yang bayyinun ila khafa, tidak terselubung sama sekali, dan al-haram juga sama halnya, sesuatu yang jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Namun ada yang bahagian di antara halal dan haram ini yang mustabihat. Ada diterangkan dari kelanjutan hadis itu, mana mustabihat la ya'rifuha katsirun minan nas. Mana mustabihat yakni sesuatu yang sebagian besar atau mayoritas kaum muslimin tidak mengetahui hukumnya. Itu mana mustabihat. Ya, mustabihat yakni sesuatu yang khafi, sesuatu yang terselubung, sesuatu yang tersembunyi. Ini makna mustabihat. Qala fa man lam yaqtul li hadhihi alqa'idah. Ya wa arada an yatakallama ala mas'alatin bi kalamin fasil faqad dhalla wa adhal. Jadi barang siapa yang tidak mengetahui kaidah ini, kaidah yang keempat ini, yang dia tidak bisa mencerna ya, dan mengklasifikasikan mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang termasuk mustabihat, setelah itu dia hendak berbicara pada pembahasan apa saja dalam masalah fikih atau selainnya dengan uraian yang detail, maka dia akan sesat. Dia akan menjadi sesat dan juga bisa menyesatkan orang lain. Iya. Jadi pada kaidah yang keempat ini tentang kaidatul halal dan kaidatul haram. Jadi pada dasarnya agama Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada ya tiga aspek hukum. Berbicara tentang sesuatu yang diperintahkan, ya berbicara tentang sesuatu yang dilarang, dan berbicara tentang sesuatu yang ibahah yang mubah. Ya, berbicara tentang sesuatu yang wajib, yang haram. Berbicara tentang hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berbicara tentang hal-hal yang diharam, diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Namun, Ya, pada perkembangannya dan aplikasinya di luaran, ada beberapa permasalahan di mana terjadi perbedaan sudut pandang di kalangan para fuqaha dan ulama. Apakah ini termasuk hal yang dihalalkan atau diharamkan? Ya, jangankan dalam masalah-masalah kontemporer yang sudah muncul belakangan ini, bahkan masalah yang sudah ada sejak dahulu pun masuk pada kategori mustabihat. Masuk pada kategori mustabihat. Yang mana mustabihat ini hanya dengan jangkauan keilmuan yang luas baru bisa ditentukan apakah itu halal ataukah haram. Adapun kalangan kaum muslimin secara umum, biasanya sebagian besar di antara mereka tidak akan mampu yang membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Maka jalan keluar bagi kaum muslimin ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan pada kelanjutan hadis, ya, pada hadis tentang halal dan haram ini, ya, bahwa bagi siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, pemanitaka syubhat, maka distabra li dinihi wa li irdih. Maka siapa yang menjaga diri dari perkara yang haram, perkara yang syubhat, maka dia dengan sendirinya sudah menjaga diri dia dan sudah menjaga agamanya. Ya, jadi kita menghadapi perkara-perkara yang syubhat, perkara yang muncul tarik ulur di dalam hati kita. Apakah ini halal atau tidak? Apakah ini haram atau tidak? Apakah ini sunnah atau bukan? Apakah perbuatan ini maslahat atau tidak? Ketika terjadi tarik ulur seperti ini pada suatu pembahasan, maka yang dianjurkan bagi kalangan awam kaum muslimin meninggalkan bahasan tersebut dan tidak menyibukkan diri dengan pembahasan tadi. Dan menyerahkan pembahasan ini kepada kalangan ulama Islam. Ya, karena mereka lah rasikuna fil ilm yang mengetahui mana yang sepatutnya dari perkara halal dan haram tadi dan mana yang termasuk perkara mustabihat dan hukum yang patut bagi perkara mustabihat. Iya, ini yang sering diungkapkan oleh para ulama kita dengan masalah tibah. Ya, masalah-masalah besar, ya, masalah besar ini tidak ada majal bagi, jangankan awam kaum muslimin, tidak ada tempat bagi kalangan thullabul ilm kecuali ya mengadopsi fatwa para ulama. Ya, contohnya saja, ya, seringkali dimasukkan dalam masalah kibar di sini. Ya, misalnya ketika berbicara tentang masalah jihad yang syar'i pada suatu negeri tertentu, konsep dasarnya ada dalam Quran. Ya, konsepnya ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ketika suatu kejadian terjadi pada suatu negeri, ya, ada perlakuan terhadap kaum muslimin tertentu pada suatu negeri, apakah dengan sendirinya kita akan mengatakan jihad fisabilillah? Apakah setiap kaum muslimin bisa beristihad? Ya, antum beristihad, oh ya jihad. Antum juga beristihad, ya jihad juga kalau gitu. Nanti yang lainnya, ya ikut jihad. Terus yang lain mengatakan tidak. Tidak ada jihad. Dari mana Anda tahu? Ya, ini menurut saya seperti itu. Nah, hal seperti itu merupakan masalah kibar. Acuan kita kembali kepada fatwa al-ulama. Termasuk juga yang kaitannya dengan masalah nawazil al-hawadith. Ya, masalah-masalah yang muncul belakangan. Ya, muncul belakangan. Yang masalah tersebut, ya, mungkin tidak terdapat contoh di generasi sebelumnya. Misalnya saja yang pernah marak di kalangan kaum muslimin, entah masalah bayi tabung, terus masalah transgender, ya, apakah seperti ini diperbolehkan atau tidak, bagaimana keterkaitan hukumnya dengan hukum-hukum atau fikih tradisional. Seperti ini tidak setiap orang dia beristihad dan mengatakan halal atau haram, boleh atau tidak. Kembalikan kepada para ulama. Apabila seseorang antara kaum muslimin yang tidak memiliki kemapanan dalam masalah ilmu berbicara dalam masalah mustabihat ini, niscaya dia akan tergelincir, dia akan terjatuh, imma dia sendiri yang sesat atau dia akan menyesatkan orang lain. Dan sejarah kita sudah mencatat hal seperti itu, berapa banyak kaum muslimin ya yang terfitnah hanya dikarenakan fatwa dari orang-orang jahil. Fatwa orang-orang jahil atau perilaku dari orang-orang yang tidak menempatkan ulama pada tempatnya. Ya wa'alaikum billahi ma'amin ha'ula. Ya. Sini kata beliau rahimahullahu ta'ala, jadi barang siapa yang tidak dapat mendudukkan kaidah ini, ya, maka dikhawatirkan dia akan jadi sesat dan menyesatkan. Ini empat kaidah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dua di antara kaidah ini, Baik. Atau tiga di antara kaidah ini disazur dari Al-Quran yang Karim, dan yang terakhir disazur dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Qala Syekh Rahimahullah Ta'ala, فهذه الثلاث ذكرها الله في كتابه والرابعة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما ذكر الأمبات كيدا إلي سيكا دي أنترانيا دي سبتكن ولي الله سبحانه وتعالى جلال القرآن الكريم سمنترى الرابعة كيدا ينترانيا الأمبات disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau mengatakan i'lam rahimahullah. Ketahuilah i'lam, yang mana i'lam di sini ada sebagian yang mensyarah kitab beliau bermakna ta'allum. Ya. Jadi di sini terdapat seruan yang keharusan untuk mempelajari, keharusan untuk mengkaji. Ya, ailam rahimakallah. Anna arba hadhihi al-kalimat ma ikhtisarihinna yaduru 'alaiha ad-din. Bahwa keempat uraian atau kalimat kaidah ini yang dengan sangat ringkas kata beliau yaduru 'alaiha ad-din, yang menjadi intisari dari agama Islam. Sawa'un kana al-mutakallimu yatakallamu fi ilmi tafsir أو في علم الأصول أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك أو في علم الحديث أو في علم الحلال والحرام والأحكام الذي يسمى علم الفقه أو في علم الوعد والوعيد أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين. Tabligh rahimahullah. Ya. Bahwa kaidah ini menjadi intisari dari seluruh permasalahan agama. Baik seseorang itu dia berbicara atau dia mengulas tentang ilmu tafsir ataukah ilmu usulul fiqh ataukah ilmu tentang amalan hati yang dikenal dengan nama ilmu suluk, ataukah berbicara tentang ilmu hadis atau ilmu halal dan haram dan ahkam yang dikenal dengan nama ilmu fiqh, atau berbicara tentang ilmu al-wa'd wal-wa'id yang berkaitannya dengan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, atau fi ghairi dzalika min anwa'il ulumiddin, atau ilmu-ilmu yang masuk ya dari bagian agama Islam ini sendiri. Ya, semuanya ia akan mengacu kepada empat kaidah utama yang disebutkan oleh beliau ya rahimahullahu taala. Selain itu beliau menyebutkan wa ana umassilu laka masalan ta'rifu bihi sihhata ma qultu wa tahtadi alayhi in fahimtahu wa umassilu laka fi fannin min fununid din wa huwa ilmu al-fiqh wa ja'aluhu kulluhu fi babin wahidin minhu. Bahwa babul awal babul miyah. Itu beliau memberikan contoh dan hanya membatasi pada pembahasan tentang fikih tahara, dan juga secara khusus kata beliau misal ini hanya masuk pada kategori pembahasan tentang babul miyah. Ya, pembahasan tentang jenis atau ragam hukum air. Di sini beliau menyebutkan contoh beliau. Fanaqul qala ba'du ahli al-ilm, sebagian ulama menyebutkan al-ma'u kulluhu tahurun illa ma taghayyara bi najasatin aw kharaja anhu ismul ma'i kama'i al-ward aw baqillah wa nahwihi. Wa qala al-akharuna al-ma'u thalathatu anwa' tahurun wa tahirun wa najis. Jadi pembahasan pertama tentang pembahagian air. Sebagian ulama kata beliau menyebutkan bahwa air semuanya tahur, kecuali apabila mengalami perubahan akibat adanya najasa, ataukah ketika air tersebut keluar dari penamaan air secara mutlak. Ini berdasar tentunya pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Anzalna minas samai ma'an tahuran." Kami turunkan dari langit ma'an, air. Ya, air di sini ma'an masuk pada konteks penetapan itu faedahnya mutlak. Demikian faedah mutlak. Jadi kalau diterjemahkan dari sisi bahasa hukum, dan kami turunkan dari langit air mutlak tahuran, tahuran sifat, na'tun. Di mana air mutlak ini sifatnya tahur. Ayat. Namun sifat tahur ini yang akan hilang ketika air tersebut bercampur dengan najis atau bercampur dengan sesuatu yang mengeluarkan penamaannya, mengeluarkan air ini penamaan sebagai air mutlak. Contohnya saja seperti ini, mutlak atau bukan? Air mutlak. Kalau saya pindahkan ke bejana yang lain, ke ember, air mutlak atau bukan? Air mutlak. Air sumur, air sumur. Kalau saya angkat air sumur, saya pindahkan ke lautan, masuk-masuk air mutlak? Masih. Baik. Namun apabila air ini berubah, misalnya saya campur dengan larutan yang lain misalnya, campur dengan teh, campur dengan kopi, baik, apa yang dikatakan air mutlak? Ya? Mutlak atau tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa namanya berubah? Orang tidak namakan lagi itu air. Dia akan dinamakan sesuai dengan larutan atau zat yang bercampur. Boleh dipakai untuk menghilangkan najis atau tidak? Eh? Tidak. Misalnya ada kotoran. Kotoran. Kotoran di depan rumahnya Antum. Antum tidak punya air kecuali kopi misalnya satu belanga. Boleh tidak membersihkan kotoran tadi dengan air kopi? Hah? Antum bilang tidak loh. Yang berubah-ubah. Ada yang lain, anggaplah air yang lain. Terus saya pakai air kopi, boleh atau tidak? Nah. Sini perlu dibedakan ya ikhwan, antara masalah najasah dengan masalah hadas. Kalau tentang najis, ya dengan apa saja selama najis itu bisa hilang. Mempergunakan apa saja. Dan tidak disyaratkan harus dengan air. Tapi untuk sempurnanya dipergunakan air. Yang menguatkan hal ini ada hadis tentang istijmar. Istijmar mempergunakan batu-batuan untuk membersihkan diri setelah buang hajat. Ya kan? Air atau bukan? Air, bukan air. Tetapi sudah mencukupi dipergunakan sebagai tahap. Ya, tahara membersihkan diri dari najasa. Tetapi mempergunakan air lebih utama. Ya, jadi yang beliau sebutkan di sini bukan tentang masalah menghilangkan najis. Yang beliau di sini sebutkan pembagian air yang memberi efek kepada hukum itu pada pembahasan tentang hadas. Ya? Apa contohnya hadas? Ya? Contohnya hadas misalnya? Ya? Buang air yang mana di sini hadas? Air kencingnya atau antumnya? Hah? Antumnya berhadas. Maksudnya kalau antum sudah buang kencing harus mandi. Bersuci. Gitu. Dan harus mandi. Ya? Baik, khair insyaAllah ta'ala. Ya. Baik. Jadi berhadas di sini itu kaitannya dengan fisik jasmani seseorang. Yang hadas dikatakan apa? Itu sifat yang menyertai pada diri seseorang, yang mana sifat ini menghalangi dia dari pengerjaan ibadah yang disyaratkan tahara. Baik. Jadi ini menyebutkan bahwa air cuma terbagi dua, tahurun atau tidak. Tahurun atau tidak. Pembagian ini merupakan madzhabul Hanafiyah. Mazhab yang dianut oleh para ulama Hanafiyah dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Setelah itu beliau sebutkan adapun yang lainnya, para ulama yang lain, ini dari madhab jumhur. Dari Hanabilah, Syafi'iyah, Malikiyah. Ya, mereka berpendapat bahwa air itu terbagi menjadi tiga kategori. Tahurun, tahirun, dan najis. Ada air yang tahur. Apabila air itu tahur bercampur dengan sesuatu yang bukan najis, namun bisa menghilangkan penamaan air, namanya tahir. Ya, kalau dia bercampur dengan najis, maka hukumnya najis. Nah, di sini beliau mengulas masalah ini sesuai dengan pendapat yang beliau anggap rajih tentunya. Karena Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab merajihkan pendapat Syekhul Islam. Jadi juga sedikit tambahan ya. Di dalam fikih, Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab cenderung beliau mengutip hampir semua yang dianggap rajih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sampai-sampai kadang-kadang disangka bahwa beliau ini mukallid kepada Syekhul Islam dalam masalah fikih. Ya, beliau termasuk yang taklid ya kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam masalah tarjih pembahasan fikih. Maka jarang sekali pembahasan fikih itu Syekh Muhammad Ibn Wahhab itu keluar dari tarjih Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Karena itulah ya di zamannya Syekh Muhammad Ibn Wahhab tidak begitu terkenal sebagai seorang fakih. Ya, bahkan beliau masuk pada jajaran yang di bawah dari level seperti Imam Syaukani ya rahimahullah taala dan syekhnya beliau Amir Sanani. Ya, dikarenakan kurangnya metode yang beliau pergunakan dalam tarjih masalah fikih selain mengikut kepada Syekh Islam ya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di sini beliau menyebutkan bahwa dalil yang dipergunakan oleh kalangan ulama ya dalam masalah ini yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaktasilu ahadukum fil ma'i da'imi. Ya, janganlah anda atau kalian, salah seorang di antara kalian, mandi di air yang tergenang. Pada hadis ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mandi di air yang tergenang. Walau bertanya, kenapa dilarang? Jumhur ulama sebagian besar mengatakan dikhawatirkan terjadi najasa. Ya, dikhawatirkan terjadi najasa. Berpedoman bahwa air nanti akan keluar dari penaman tahur apabila air tersebut bercampur dengan sesuatu. Ya, bercampur dengan sesuatu pada dua keadaan. Dia berubah warnanya, maka dia berubah hukumnya. Ataukah air tersebut tidak berubah warnanya, atau tidak berubah sifat warna air, atau sifat-sifat air yang lain tidak berubah, tetapi kadar airnya kurang dari dua kullah. Jadi merupakan mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah, dan juga pendapat yang populer di kalangan ulama Hanafiyah kecuali mazhab Malikiyah. Iya. Jadi mereka menganggap apabila air itu kurang dari dua kullah, atau seseorang bersentuhan dengan air tersebut, air itu bisa menjadi najis. Bisa menjadi najis. Berpegang dengan hadis kullatain, idza balagha al-ma'u kullatain lam yahmilil al-khabath. Apabila air sudah mencapai pada takaran dua kullah, maka dia tidak menjadi lagi najis. Hanya bercampur dengan sesuatu yang tidak merubah sifatnya, maka tidak menjadi najis. Maknanya kalau dia kurang dari dua kullah, jadi najis atau tidak? Berikutnya hadis ini iya. Ya, dan itulah para mayoritas ulama mengambil acuan pada tahara air ini dengan ukuran dua kullah. Termasuk juga hadis yang dibacakan tadi, la yaktasilu ahadukum fil ma'i da'im. Di sini mereka membagi air menjadi tiga kategori. Ada yang tahur, ada yang najis, dan ada yang tahir. Jadi dia tidak dapat dipergunakan untuk tahara, tetapi tidak juga najis. Ya, tapi Masya Allah Ta'ala. Di sini disangka oleh beliau rahimahullah, jam berapa duhurnya? Ya? Jam berapa? 12:04. Ya udah, ya kita rekap aja selesai ya. Jadi ini dalil pernah oleh jumhur yang dikritisi oleh Syekh. Ya, beliau menganggap bahwa tidak satupun dalil yang menunjukkan adanya i'tibar dua qullah ini. Ya, tentunya kecuali hadis yang kita bacakan tadi. Adapun hadis la yaktasilu ahadukum fil ma'i da'im, larangan seseorang mandi di air yang tergenang. Dan di sini larangan mandi di air yang tergenang ada dua penafsiran. Pertama, larangan mandi di air tergenang, ya ini masuk ke dalam air tersebut. Ya, masuk ke dalam air tersebut. Ini yang pertama. Larangan yang kedua dipahami, dia mandi di sekitaran air tersebut, namun kucuran airnya masuk mengenai air yang tergenang tadi. Oleh jumhur ulama yang berpedoman pada dua kullah, Mereka mengatakan air tadi ini itu sudah tidak dapat dipergunakan untuk taharah. Tidak dapat digunakan untuk taharah karena dia kurang dari dua kullah dan terkena sesuatu. Ya, terkena sesuatu yaitu yang dianggap najis ataukah ya terkena dari sisa-sisa taharah. Dan sisa taharah dianggapan mereka itu najasa. Ini juga masuk nanti pada kategori air musta'mal. Nah, beliau mengatakan di sini dalam sanggahannya di sini ya, bahwa pada hadis ini tidak ada keterangan tentang air. Yang dilarang adalah mandinya dan tidak membahas tentang hukum airnya. Ya kan? Layak tasidu fil ma'i dan jangan mandi di air yang tergenang. Selesai. Ya atau tidak? Ini serupa juga dengan beberapa hadis yang lain termasuk hadis larangan yang Nabi sallallahu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im thumma yaktasilu fihi. Pada riwayat yaktasilu minhu. Ya, jangan kalian kencing pada air yang tergenang. Setelah itu kalian mandi di air tersebut. Imma kalian mandi itu memakai cedokan air atau kalian mandi berendam di air tersebut. Ya, apakah hukum airnya juga dianggap keluar dari hukum tahara? Beliau mengatakan tidak, tentunya. Karena yang dibahas larangan kencing di air tergenang dan larangan mandi di air tersebut dan tidak membahas hukum air. Sama halnya juga dengan hadis tentang air liur anjing. Ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, idza walaga al-qalbu fi ina ahadikum, fal yaksilhu sab'an. Apa yang dicuci? Bejananya atau airnya? Bejananya. Apa hukum airnya? Ya, itu punya wadah air, ada isi air, ada anjing. Ya, dia gila untuk minum di air tersebut. Ya, apa hukum airnya? Najis atau bukan? Kalau Anda mengatakan najis, ya, dengan dalil bahwa bejana disuruh dibersihkan, kita katakan yang dibersihkan bejana, bukan airnya. Ya. Kedua, kalau Anda mengatakan, oh, tapi ada perintah untuk ya, menumpahkan air tersebut. Pada hadis riwayat Muslim, tapi sebagian ulama mengkritis hadis ini dan menganggap lafadznya syadz. Iya. Tapi anggaplah misalnya air itu di bejana. Terus saya pindahkan ke ember yang lain. Terus bejananya saya cuci. Dari ember saya kembalikan lagi tadi. Boleh pakai tahara atau tidak? Boleh. Ya, karena hadis ini tidak berbicara tentang air. Hanya berbicara tentang larangan mandi, larangan kencing, dan bagaimana mencuci bejana. Ya? Ya, ada pun masalah tentang air itu tahur atau tidak, itu masalah yang berbeda. Ya, masalah yang berbeda dan terdapat keterangan yang lain juga. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un." Air itu hukumnya tahur, tidak akan menjadi najis oleh sesuatu apapun juga. Baik air itu lebih dari dua kullah ataupun kurang dari dua kullah. Ya, dua kullah selama, pertama selama ya tidak terdapat najasa atau sifat najis pada air tadi. Yang kedua bercampur dengan sesuatu yang tahir ya, dan selama tidak merubah salah satu sifat, ya, sifat air. Jadi berdalil dengan hadis ini, layak tasil fil ma'i da'im, ini berdalil dengan mana? Dalil yang mutasyabih, yang masih ada kemungkinan yang lain dan dengan pemahaman yang berbeda dengan pemahaman ulama yang lainnya pula. Ya, dan berdalil dengan hadis kullatain juga demikian. Karena pada hadis kullatain yang dibahas hadis tentang kadar air yang lebih dari dua kullah. Apakah disebutkan kurang dari dua kullah? Tidak disebutkan. Nah, ini masuk juga pada kategori mutasyabih. Sementara yang muhkam itu hadis yang kita sebutkan tadi, ya, al-ma'u tahurun, semua jenis air tahur dan tidak menjadi najis oleh sesuatu apapun juga. Habis waktunya ya. Ya, anda kita cuma di sini, Ikhwan. Ya, kalau ada pertanyaan, tafadhal. Ya, tadi rencananya jam 9, ya, qadar Allah mundur sampai jam 10 kurang. Ya. Ini juga belajar. Kalau memulai hidup yang lebih teratur, mulai disiplin. Ya, Ikhwan, ini bukan untuk kajian saya aja ya. Semua, mau itu daurah kajian apa saja. Yang kalau antum tidak berbenah antum melihat dakwah ini maju, antum disiplin pada diri antum sendiri. Kalau kajian yang mulai jam 9, jam 9 kurang ada. Hadis. Ya, kalau taklimnya misalnya mulainya jam sekian, antum datang lebih awal. Jangan mulainya jam 9, datangnya jam 10. Ya, atau akan melihat kemunduran Islam dari orang-orang yang seperti ini. Ya, dan Islam itu mundur karena ketika seseorang itu dia lepas dari amanah, dia juga lepas dari tanggung jawab, dan tidak dia punya kepedulian kepada diri dia. Apalagi kepada dakwah. Ya, kalau ditanya orang-orang seperti antum yang datangnya terlambat, terus diharapkan berdakwah ila Allah, anda kesini. Jadi kan yang mulai untuk antum mulai untuk menata diri antum, menata kegiatannya kalian, dan juga berusaha untuk ya membentuk kedisiplinan pada setiap kegiatan yang kalian kelola. Itu kalau mau maju, tapi kalau mau apa adanya, ya tidak apa-apa seperti ini. Pada 10 tahun kemudian juga seperti ini.